Kita mainkan ada judulnya ada Pengen Rabi. Wawan selamat siang Wan, kita main bersama Romansa News. Gati sama Reza, selamat siang, thank you. Iwan, selamat siang Iwan, thank you. Susu, umpam mati aku. Wes suwe aku pengen golek bojo. Bak, yuku tulungi awakku. Golek no bojo sing ayu kanggoku. Aku pengen bayu nulung aku. pengen.